Mas M itu Mas Uling. Oh betul. Namanya itu Jihan MC Simon. MC ayo jadi. Nawar menang gitu. Oke. Nyudah Nata. Iya monggo. Satu lagunya. Dipersilakan. Kerinduan. Permintaan dari memulai berdua. Semoga cintanya abadi dan selalu merindukan. Amin. Saling merindukan di antara ikatan suami istri. Amin. Ya. Kita mainkan New Denata dan The Koplo Indonesia. Goyang ya mbak ya. Terima kasih semuanya. Ayo gambar mbak ya mbak. Thank you. kasih. Semua permintaan sudah saya penuhi. Kok malu-malu toh Mbak sih?